Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya dari kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Al-Babu Ar-Rabi Wal-Arba'un, bab yang ke-44, yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babu Qawli Masya'Allah Wa Syi'ta, bab perkataan kehendak Allah dan kehendak kamu. Perkataan Syekh ini, babu qawli masya'Allah wa syi'ta, maknanya adalah apa-apa yang telah datang penjelasannya dari al-hadith yang menunjukkan akan larangan perkataan masya'Allah wa syi'ta. Wa annahu syirkun. Mengapa dilarang? Karena perkataan masya'Allah wa syi'ta ini termasuk dari kesyirikan, syirik di dalam lafaz. Kemudian beliau menjelaskan li'annaka idza qulta dzalika, karena orang yang dia mengatakan masyaallah wa syi'ta berarti syarratta bainal khaliq wal makhluk. Ya. Apabila kita mengucapkan masyaallah wa syi'ta berarti kita telah mensekutukan, mensejajarkan antara al khaliq yaitu Allah dan makhluk fil masyiah di dalam kehendak. Karena huruf atap dengan waw ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah mengandung at-tasyrik, penyekutuan, pensejajaran. Fahada syirkun fir rububiyah. Dan ini termasuk dari kesyirikan di dalam rububiyah. Jadi perkataan masya'Allah wa syi'ta ini termasuk dari perkataan yang syirik. Ya, dikarenakan di dalam perkataan ini digabungkan dengan huruf atap waw yang di dalam istilah bahasa Arab memberikan makna tasyrik, penyekutuan. Dan kesyirikan di dalam perkataan ini termasuk dari syirik di dalam rububiyah. Kemudian dijelaskan oleh Syaikhul Al-Fauzan, wa huwa la yajuz, perkataan ini tidak boleh, wa in kana al-qa'il la ya'taqidu hadza fi qalbihi. Jadi lafaz masyaallah wa syi'ta ini tidaklah boleh walaupun orang yang mengucapkannya tidak memiliki keyakinan. Ya, tidak mensetarakan Allah dengan makhluk di dalam maksiat, di dalam kehendak. Walaupun dia tidak memiliki keyakinan seperti ini, maka tidak boleh. Karena perkataan Masya Allah wa syi'ta ini termasuk dari kesyirikan lafad. Jadi, dari syirik, dari lafadnya. Tapi kalau disertai dengan i'tiqad, keyakinan, fal amru asyaddu, maka perkaranya lebih parah lagi. Oleh karena itulah terkait dengan perkataan Masya Allah wa syi'ta, hukumnya, ya, ataupun perkataan-perkataan yang semisal dengan Masya Allah wa syi'ta yang dijelaskan di dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar, seperti perkataan arjullaha wa arjuka, aku berharap kepada Allah dan juga berharap kepada engkau, ista'antu billahi wa bika, ya, aku memohon pertolongan kepada dengan engkau, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memohon pertolongan dengan engkau, mali ilallah wa anta, tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau. Kemudian perkataan laulallahu wa fulan lahalaktu, seandainya bukan karena Allah dan fulan niscaya aku akan binasa. Atau perkataan yang semisal ini hukumnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Jadi hukum masyaallah wa syi'ta, perkataan masyaallah wa syi'ta, arjullaha wa arjuka, ista'antu billahi wa bika, mali illallahu wa anta, laulallahu wa fulan lahalaktu, wa ma asbaha dzalika al-hukmu ala qismaini. Hukumnya ada dua. Yang pertama, in kana ya'taqidu at-taswiyata fahada syirkun akbar. Jika orang yang mengucapkan ini dia memiliki keyakinan mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, fahada syirkun akbar. Maka ini hukumnya syirik akbar. Hatta law jaa bi tsumma, kata penulis di sini, ya, walaupun seandainya orang yang mengucapkan perkataan yang semisal ini dia menggandengkan dengan huruf atau tsumma, ya, yang menunjukkan litartib. Secara lafaz tidak mengandung kesyirikan. Kalau kita mengatakan masya Allah tsumma syi'ta arjullaha tsumma bika, ya, maka yang seperti ini secara lafaz tidak mengandung kesyirikan. Tapi kalau orang yang mengucapkan seperti ini walaupun digandengkan dengan tsumma tapi memiliki keyakinan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, mensejajarkan Allah dengan makhluknya di dalam masyiah kehendak ataupun yang semisalnya, maka hukumnya syirkun akbar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, in kana la ya'taqidu at-taswiyah. Jika yang mengucapkannya ini tidak meyakini, ya, at-taswiyah, penyamaan. Wa ya'taqidu anna Allah fawqa kulli syai'in, dan dia meyakini bahwasanya Allah di atas segalanya, kehendak Allah di atas kehendak makhluknya, fahadha syirkun asghar. Maka yang seperti ini hukumnya syirik asghar. Dan hukum dari perkataan ini sekali lagi hukumnya adalah syirik asghar, syirik di dalam lafaz, walaupun orang yang berkata ini tidak memiliki keyakinan, ya, bahwasanya Allah sejajar dengan makhluknya. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Adapun yang benar dari lafaz-lafaz yang seperti ini, as-sawabu fi hadhil alfat ala marataini, ada dua tingkatan. Jadi yang benar terkait dengan lafaz-lafaz yang seperti ini ada dua tingkatan. Yang pertama adalah ayatiya bi tsumma duna i'tiqadi taswiyah. Yaitu kita atopkan dengan huruf tsumma. Tapi dengan catatan, ya, tanpa disertai keyakinan at-taswiyah, mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Ya, karena dijelaskan oleh para ulama, li'anna tsumma litartib. Dikarenakan huruf atop tsumma itu menunjukkan tartib, urutan. Tatkala kita menjadikan, tatkala seorang mengatakan masya Allah, tsumma syi'ta, hal ini merupakan kehendak Allah, kemudian baru kehendakmu, menunjukkan bahwasanya masyi'al makhluk, kehendak makhluk itu setelah kehendak al-khaliq. Karena sebagaimana kita pahami bersama bahwasanya tidaklah seorang makhluk itu dia berkehendak kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, maka famasyi'atuhu, maka masyi'ah, kehendak makhluk itu tabi'atun limasyi'atillah, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa laisat mustaqillah, tidak berdiri sendiri. Jadi kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwa farqun baina ma bainal lafdhataini. Maka ini adalah perbedaan antara dua lafaz ini. Perkataan masyaallah wa syi'ta dan masyaallah tsumma syi'ta. Ini yang tingkatan yang pertama. Kalau kita mungkin mengharuskan bagi kita misalnya untuk mengatakan perkataan yang seperti ini, boleh-boleh saja dengan catatan dirubah huruf atopnya yang awalnya waw menjadi tsumma. Dengan keyakinan, ya, dengan tidak memiliki keyakinan taswiyah, mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Adapun tingkatan yang kedua, adapun dalil, dalilnya sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, an Qutailah ana yahudiyan ata li nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Qutailah bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Yahudi ini berkata kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tusyrikuna ay innakum taqauna fi syirki ayyuhal muslimun. Ya, innakum tusyrikuna, sesungguhnya kalian wahai orang-orang muslimin, kalian terjerumus ke dalam kesyirikan. Faqala, kemudian orang Yahudi ini berkata, takuluna, kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta wa takuluna wal ka'bah. Kalian orang-orang muslimin, ya mengatakan masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, dan kalian mengatakan wal ka'bati, dan demi Ka'bah. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan, tidak membantah perkataan orang-orang Yahudi ini. Bahkan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, fa amarahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, yaitu kaum muslimin, idza aradu ayyahlifu, jika mereka hendak bersumpah, ayyakulu, maka hendaklah dia mengatakan wa rabbil Ka'bah, dan Rabbnya Ka'bah, wa ayyakulu, dan mengatakan masyaallah tsumma syi'ta, masyaallah tsumma syi'ta, ini karena kehendak Allah kemudian kehendak kamu. Jadi dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya sebagian dari umat Islam di antara mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, dan Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin ya untuk merubah kalimat tersebut dengan kalimat yang benar. Yang pertama terkait dengan sumpah, yaitu wa rabbil Ka'bah, dan yang kedua mengatakan masyaallah tsumma syi'ta. Adapun faedah dalil insyaallah kita akan jelaskan setelah kita menjelaskan maratib yang kedua dari perkataan yang benar terkait dengan masya Allah wa syi'ta. Ini perkataan yang salah, dan yang benar adalah yang pertama adalah masya Allah tsumma syi'ta. Adapun perkataan yang kedua adalah menyandarkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan masya Allah wahdah. Masya Allah wahdah. Ista'antu billahi wahdah, dan yang semisalnya. Maka perkataan yang seperti ini huwa al-afdhal wal ahsan. Lebih afdal dan lebih baik daripada perkataan masya Allah tsumma syi'ta. Walaupun perkataan masya Allah tsumma syi'ta ini boleh. Ya. Tidak dilarang. Tapi yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih bagus adalah kita menyandarkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan masya Allah wahda. Hanya kehendak Allah semata. Di antara dalilnya adalah sebagaimana dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya yang mulia Kitab Tauhid, ani Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, ini merupakan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tatkala ada orang berkata yang demikian itu, langsung berkata kepada laki-laki ini, aj'altani lillahi niddan, aj'altani lillahi niddan, apakah anda ingin menjadikanku bagi Allah sekutu? Apakah anda ingin menjadikan bagiku, bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu, menjadikan aku terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu? Bal masyaallah wahda. Tapi katakanlah masyaallah wahda. Katakanlah hanya kehendak Allah semata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari di dalam kitabnya Adab Al-Mufrad, dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ya. Dan sekali lagi bahwasanya hadis ini, dua hadis inilah tidak bertentangan. Dalam satu riwayat Rasulullah mengajarkan untuk mengatakan masya Allah tsumma syi'ta, ini menunjukkan akan kebolehannya. Adapun dari riwayat tadi kita baca, masya Allah wahda, ini menunjukkan afdoliyah, lebih utamanya dan lebih bagusnya adalah kita menyerahkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah dari dua hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Iyanatul Mustafid, dan juga dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Yang pertama, anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari atas perkataan orang-orang Yahudi ini yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin sebagian mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Walaupun secara zahirnya tujuan dari perkataan orang-orang musyrikin ini adalah untuk mencela Nabi dan mencela sahabatnya. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya, menerimanya, bahkan memerintahkan para sahabat untuk merubah lafadznya? Dikarenakan apa yang dikatakan oleh Yahudi ini adalah suatu perkara yang hak, yang benar. Adapun faedah yang kedua ya qabulul haqqi miman ja'a bihi walau kana aduan. Wajibnya bagi kita untuk menerima kebenaran walaupun kebenaran tersebut datang dari orang yang dia adalah merupakan musuh kita. Hatta seandainya kebenaran tersebut berasal dari syaitan, ya, maka kita pun harus membenarkannya. Tidak boleh mendustakannya. Kemudian faedah yang ketiga, faedah yang sangat penting, yang ini pun diberikan, yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Beliau mengatakan bahwasanya annal yahud yahuda ala dalalihim, bahwasanya orang-orang Yahudi yang mereka berada di atas kesesatan, yafhamuna asyirka, mereka saja memahami kesyirikan. Akan tapi disayangkan wa ba'dul ulama hadhil ummah, ya, sebagian dari ulama umat ini la yafhamuna syirka, mereka tidak memahami dari kesyirikan. Banyak dari umat Islam yang mereka memiliki pendapat bolehnya berziarah kubur ke makam para wali dalam rangka beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Salat di kuburan, ya, dengan keyakinan bahwasanya beribadah di tempat tersebut, ya, lebih mendatangkan barokah, lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian dari mereka, ulama-ulama dari kaum muslimin, tidak mengingkari perbuatan tersebut. Ya, bahkan mereka membenarkan. Mereka menganggap perbuatan tersebut adalah termasuk dari tawasul dengan orang-orang soleh. Yang menjadikan orang soleh yang sudah meninggal sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagaimana yang telah kita pelajari, yang namanya tawasul itu memang ada yang syar'i dan ada yang mamnu. Ya, di antara tawasul yang mamnu adalah bertawasul dengan jah kedudukannya orang-orang soleh, dengan perantara orang soleh yang sudah meninggal. Adapun tawasul yang disyariatkan adalah seperti bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah dengan kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Hal ini insyaallah nanti akan ada penjelasan tersendiri di bab yang tersendiri, ya, terkait dengan bab walillahil asmaul husna. Ya, ada bab membahas ayat tersebut. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat adalah larangan untuk mengatakan Masya Allah wa syi'ta wal Ka'bah. Ini jelas bagaimana telah kita jelaskan, karena perkataan Masya Allah wa syi'ta ini mengandung kesyirikan, begitu juga dengan wal Ka'bah, berarti telah bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam, faedah yang kelima adalah bahwasanya seorang alim, seorang yang berilmu atau siapapun dia, idza mana'a min syai'in, apabila dia melarang sesuatu, hendaklah dia mengarahkan kepada gantinya yang baik. Kalau kita melarang sesuatu, ya, maka hendaklah kita, kalau ada ganti yang baik, maka kita apa? Kita jelaskan. Ya, sebagaimana tatkala Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk mengatakan Masya Allah wa syi'ta, maka Rasulullah mengganti, ini loh yang boleh, Masya Allah thumma syi'ta. Ini kalau ada ganti yang baik, kalau ada gantinya. Ya. Karena sebagian orang, ya, tatkala misalnya dia melarang haramnya musik, ya, oh berarti kita harus kita palingkan, jangan sekedar melarang, kita harus kasih solusi. Oh, kalau musik rock ini enggak boleh, tapi kalau musik kayak islami, gitu ya, maka ini boleh. Nah, maka ini salah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita tidak menemukan gantinya, maka kita jelaskan alasannya. Ya, kenapa hal ini dilarang? Ya bunaya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ya, dalam ayat yang mulia, ya, tatkala Luqman menasihatkan anaknya, wahai anakku, janganlah kalian melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi tatkala kita melarang sesuatu, ya, kalau ada gantinya maka kita alihkan kepada gantinya, kalau tidak ada kita jelaskan alasannya. Misalnya ada seorang anak naik pohon, ya, kita larang, jangan naik pohon, jangan berhenti seperti itu aja, jangan naik ini, naik sepeda saja bareng sama Abi misalnya. Ya. Atau kalau seandainya kita enggak punya sepeda, jangan naik pohon, nanti kamu bisa jatuh. misalnya, ya. Ini sebagaimana jelas oleh para ulama berdasarkan hadis yang mulia tersebut, ya kalau kita melarang sesuatu, ya kalau kita tahu gantinya yang lebih baik, maka kita alihkan kepada ganti yang lebih baik. Kemudian faedah yang keenam, di dalam hadis Ibnu Abbas ini tentang seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki ini, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau ingin menjadikan aku bagi Allah sekutu? Di dalam hadis yang mulia ini ada kewajiban bagi kita untuk ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Lebih-lebih lagi jika kemungkaran tersebut adalah kesyirikan yang dapat merusak akidah seseorang. Tidak boleh kita apabila ada orang melakukan kemungkaran, terutama kesyirikan, la yajuzu as-sukutu alaihi. Enggak boleh bagi kita untuk berdiam diri. Wajib bagi kita untuk menjelaskannya. Kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, tatkala ada seseorang mengatakan masya Allah wa syi'ta, kemudian Rasul mengatakan aja'altani lillahi niddan, adalah merupakan syahid lima qala Ibnu Abbas, merupakan syahid dari perkataan Ibnu Abbas tatkala Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi tatkala Ibnu Abbas menafsirkan al-andad ini adalah asyirk, kemudian beliau memberikan contoh di antaranya masya Allah wa syi'ta, berarti sejalan dengan ya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada orang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, kemudian Rasul mengatakan apakah engkau ingin menjadikan aku bagi Allah sebagai sekutu? Jadi tafsiran Ibnu Abbas ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terkait dengan bab yang ke-44. Ya, sekarang kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu al-babu al-khamis wal arbauna, bab yang ke-45 dari 67 bab yang ada di dalam kitab Tauhid. Diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah man sabbad dahra faqad adallaha. Barang siapa yang mencela ad-dahra, az-zaman, masa, waktu, faqad adallaha, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, Allah, atau telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang pada bab yang ke-45 ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid yang ana ambil dari kitab Mulakhas. Kemudian yang kedua adalah penjelasan judul bab yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan Qaulul Mufid. Kemudian yang ketiga adalah hukum mencela masa atau zaman atau waktu, yang ana ambil penjelasannya dari kitab Al-Qaulul Mufid. Dan yang keempat adalah penjelasan dalil, yang ini pun ana ambil dari kitab Al-Qaulul Mufid dan I'anatul Mustafid. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab dengan kitab Tauhid. Dijelaskan di dalam kitab Mulakhas halaman 279, sang penulis yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, anna sabbad dahri yatadammanu asyirka. Jadi mencela masa, mencela waktu, itu di dalamnya mengandung unsur kesyirikan. Li'anna sabad dahri idha taqada annahu fa'ilun ma'allah fahuwa musyrikun. Karena orang yang dia mencela masa, mencela waktu, apabila dia memiliki keyakinan bahwasanya masa itulah sebagai pelakunya, ya, terkait dengan suatu kejadian yang buruk yang menimpa dirinya, dan dia memiliki keyakinan yang menciptakan kejadian tersebut adalah masa, fahuwa musyrikun, maka dia adalah musyrikun, syirkun akbar, dan syiriknya adalah syirik di dalam rububiyah. Walaupun nanti tidak setiap orang yang dia mencela masa terjerumus ke dalam kesyirikan, sebagaimana nanti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kedua adalah penjelasan judul bab. Sekali lagi yang diambil dari kitab I'anatul Mustafid dan kitab Qaulul Mufid, ya, perkataan Syekh rahimahullah taala, babu man sabba ad-dahra faqad adallaha. Bab, barang siapa yang mencela dahra, mencela, ya, as-sabba di sini adzammu wa tanakkus, mencela, menghina ataupun yang semisalnya, Faqad adallaha, maka sungguh dia telah menyakiti Allah atau mengganggu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada suatu pelajaran yang sangat bagus yang harus kita pahami, ya, dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Makna dari adallaha berarti adallaha man sabad dahra faqad adallaha, barang siapa yang mencela masa maka sungguh dia telah menyakiti atau mengganggu Allah subhanahu wa ta'ala. Ai maknanya annallaha yabghadu dzalika, bahwasanya Allah benci dengan perbuatan tersebut, Allah murka karena dalam perbuatan tersebut itu mencela masa, hakikatnya dia telah menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala yata'adza bi ba'dil af'alihi ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala itu terganggu dengan sebagian perbuatan-perbuatan hambanya, ataupun terganggu dengan perkataan-perkataan hambanya yang di dalamnya ada unsur kejelekan di dalam hak Allah, menghina hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang harus kita pahami, ini yang ana ingin tekankan, ya, tatkala orang yang mencela masa dikatakan di sini telah mengganggu atau menyakiti Allah, walakinnahu la yatadarraru bidzalika, akan tetapi gangguan tersebut tidak mencelakakan Allah, tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi al-adiyah ini tidaklah melazimkan, tidaklah mengharuskan orang yang terganggu itu dia termudoroti. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, seperti seorang manusia yang dia terganggu dengan suara-suara yang buruk, dia terganggu dengan perlihatan-perlihatan yang buruk, dia terganggu dengan aroma-aroma yang buruk, akan tetapi hal tersebut apa? Tidak memudorotkan manusia tersebut. Begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan al-adiyah, gangguan yang dilakukan oleh orang-orang, oleh manusia terhadap dirinya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 57, innal ladhina yu'dhuna allaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyakiti, mengganggu Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum adzaban muhina, dan Allah mempersiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Al-Ahzab ayat 57. Kemudian dalam hadis kursi yang nanti kita akan bawakan, ini yu'dhini ibnu Adam, anak Adam yaitu para manusia telah menyakitiku, telah menggangguku, ya. Yang bentuk pengangguan tersebut adalah yasubud dahra, yang mana dia telah mencela masa. Wa ana dahru, sementara aku adalah masa, maknanya adalah uqallibul laila wan nahar, ya, akulah yang mengatur, membolak-balikkan malam dan siang. Jadi sekali lagi, tatkala Allah menetapkan sebagian dari perkataan atau perbuatan manusia itu ada yang mengganggu Allah subhanahu wa ta'ala, tapi gangguan tersebut tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan yang diberikan oleh penjelasan judul yang diberikan, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian yang ketiga adalah hukum mencela masa atau zaman atau waktu, yang ana ambil penjelasan dari kitab Al-Qaul Mufid di dalam buku ana halaman 523. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, wasabud dahri yanqasimu ila thalathati aqsam. Mencela masa hukumnya terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah orang yang mengucapkannya ini hanya sekedar khobar semata, dan di dalamnya tidak ada unsur celaan. Kalau di dalam kitab ini tidak dikatakan mencela, ya, tapi hukum mengabarkan waktu, mensifati waktu. Yang lebih tepat adalah hukum mensifati waktu, karena memang di dalam perkataan tersebut tidak ada unsur celaan. Kalau dalam kitab atau muyasar ini, hukum mensifati waktu. Yang seperti ini hukumnya boleh. Seperti perkataan ta'ibna min syiddati har, ya, kami lelah dengan sebab panasnya cuaca pada hari ini. Atau ada seseorang mengatakan hari ini cuacanya sangat panas sekali, dia sekedar mengabarkan atau mensifati masa, maka yang seperti ini dibolehkan. Seperti perkataan Lut di dalam surat Hud ayat 77, beliau mengatakan hadza yaumun asibun. Ini adalah hari yang sangat sulit. Kalau hanya sekedar mensifati waktu, maka boleh. Adapun kalau mencela waktu ataupun masa, jika dia meyakini annahu huwal fa'il, ya bahwasanya masa tersebut adalah pelaku yang menciptakan kejadian tersebut, baik kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk, fahada syirkun akbar. Maka yang seperti ini adalah hukumnya syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Li'annahu i'taqada anna ma'allahi khalikon. Ya. Karena berarti dia telah meyakini di sana ada bersama Allah khalik, pencipta. Yaitu masa. Jadi kalau orang mencela masa, dia memiliki keyakinan masa itulah yang menciptakan sebagai pelaku yang menentukan suatu kejadian, maka hukumnya syirik akbar, karena hakikatnya dia telah meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man i'taqada anna ma Allah khaliqan fa huwa kafirun. Maka di sini dikatakan, dan setiap orang yang meyakini bahwasanya di sana ada bersama Allah sang pencipta, fa huwa kafirun, maka dia kafir, kama anna man i'taqada anna ma Allah ilahan, ya, sebagaimana orang yang dia meyakini bahwasanya di sana ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun kafir. Kemudian yang kedua adalah mencela masa, dan orang yang mencelanya ini tidak memiliki keyakinan bahwasanya masa tersebut sebagai pelaku. Bal ya'taqidu annallahu wal fa'il. Ya, bahkan dia meyakini bahwasanya Allah lah yang sebagai pelaku yang menciptakan kejadian tersebut. Kenapa orang ini mencela masa? Ya. Karena dia tidak senang apa yang menimpanya terkait dengan keburukan pada waktu yang dia tertimpa keburukan tersebut, kemudian dia mencela masa. Duh, hujan terus misalnya. Yang semisalnya. Gara-gara hujan saya enggak jadi main bola misalnya. Ataupun perkataan yang semisalnya. Tapi dia masih memiliki keyakinan bahwa yang menurunkan hujan ada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini hukumnya muharramun. Fahada muharramun. Kemudian kata Rasulullah Sa'imin, wala yasilu ila darajati syirki. Dan tidak sampai pada derajat kesyirikan. Walaupun ya, kalau penjelasannya Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, ini termasuk dari kesyirikan yang asghar, syirik di dalam lafad, yang mana sebagian ulama memberikan definisi syirik asghar adalah suatu amalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang akbar, maka amalan tersebut adalah syirik asghar. Maka dari sisi sini, seseorang yang mencela masa walaupun dia masih meyakini Allah lah sang penciptanya, ya, tapi perbuatan seperti ini bisa mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan yang akbar. Oleh karena itulah Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, beliau menganggap bahwasanya perkataan ini mencela masa walaupun dia tidak meyakini, ya, bahwasanya masa itu yang menciptakannya, dia masih meyakini Allah yang menciptakannya, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar, syirik di dalam lafaz. Kemudian penjelasan dalil. Di sini saya Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dua dalil, itu dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ayat 24, ya, menjelaskan tentang orang-orang kafir yang mereka dijuluki dengan ad-dahriyin, wa qalu, dan mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah dia kecuali merupakan kehidupan kami di dunia. Namutu wa nahya, kami hidup, kami mati dan kami hidup, wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidaklah ada yang membinasakan kami kecuali masa. Di dalam kitab Al-Jadid halaman 379 dijelaskan di dalam kitab tersebut, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang kafir ad-dahriyin minal arabi wa ghairihim annahum la yu'minuna bi hayatin ghairal hayati dunya. Jadi bahwasanya mereka itu tidak beriman dengan kehidupan kecuali kehidupan dunia. Dan mereka memiliki keyakinan bahwasanya tidak ada Rob, tidak ada sang pencipta. Ya, ini seperti keyakinan orang-orang komunis, orang-orang ateis, orang-orang mulhidin, ya, orang-orang yang menyimpang. Adapun munasabatul ayat lil tauhid sangat jelas, ya. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid, tatkala di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati dahriyin ini dengan orang-orang kafir, karena ayat ini Allah turunkan terkait dengan orang-orang kafir yang salah satu bentuk kekafiran mereka, mereka memiliki keyakinan bahwasanya kehidupan dan kematian mereka itu ditentukan oleh apa? Oleh masa. Ini sangat jelas hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan kekafiran. Adapun dalil dari as-sunnah, wa fi sahihi an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam kitab as-sahih yaitu sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam yaitu manusia telah menyakitiku. Ya. Allah yata'adza bi ba'di af'alihi ibadihi wa aqwalihim lakinnahu la yatadarraru biha. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersakiti, terganggu dengan sebagian perbuatan ataupun perkataan manusia, akan tetapi hal tersebut tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terganggu dengan sebagian perbuatan manusia. Kenapa? Karena Allah tetapkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terganggu dengan sebagian perbuatan dari manusia. Akan tapi perlu kita ketahui gangguan bentuk tatkala manusia terganggu dengan manusia Allah terganggu, beda bentuk gangguannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah sendiri di dalam hadis yang mulia ini menafsirkan bentuk gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh manusia, yaitu yasubud dahra, yang mereka mencela ad-dahra masa. Yang hakikatnya tatkala seseorang itu mencela masa, hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa demikian? Mengapa orang yang dia mencela masa hakikatnya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala? Karena masa ini makhluk yang dia tidak memiliki ikhtiar dan masiah. Makhluk yang Allah ciptakan yang dia tidak diberikan ikhtiar pilihan. Tidak diberikan masiah, kehendak. Yang mana namanya waktu dia berjalan begitu saja, ya, yang dibimbing dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti yang anak contohkan, kalau anak ini anak lempar ke antum, enggak mungkin antum menyalahkan ini. Tatkala antum menyalahkan gelas ini, hakikatnya antum menyalahkan siapa? Menyalahkan yang melempar. Kenapa? Karena dia enggak punya ikhtiar, dia enggak punya masiah, dia enggak punya kudrah. Ya. Masa ataupun yang semisal dengan masa, angin, yang insya Allah kita akan bahas, dia bertiup ke kanan, ke kiri, waktu yang terjadinya sesuatu yang buruk pada saat itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun masa tidak ada campur tangan sedikit pun, karena memang dia adalah makhluk yang tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki pilihan, dan juga tidak memiliki iroda atau masiah. Sehingga hakikatnya tatkala seseorang dia mencela masa, hakikatnya yang dia cela adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara wajib bagi setiap orang yang beriman, ya, tatkala dia mendapatkan suatu musibah, tidak boleh bagi dia untuk marah. Dia harus menganggap hal tersebut adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah takdirkan yang menimpa dirinya dari keburukan, mesti ada hikmah di balik semua itu. Kalau kita bersabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada bab sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ana ad-dahru, dan aku adalah ad-dahru. Dan ad-dahru ini adalah bukan termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian ulama, itu ulama zahiriyah, menganggap ad-dahru ini adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan suatu kesalahan. Ya, karena nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya yang mulia, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, makna dari al-husna adalah nama-nama Allah sampai pada puncaknya kesempurnaan, yang tidak ada aib sedikit pun dari berbagai macam sisi. Dari mana nama Allah mencapai kesempurnaan, pada puncaknya kesempurnaan? Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Sehingga nama Allah itu diambil dari isim mustaq. Ya, isim sigatul mubalaga, isim fa'il al-alim, ini siyagul mubalaga. Tidak mungkin nama Allah itu diambil dari isim jamid. Ad-dahru ini isim jamid. Isim jamid itu tidak mengandung sifat. Sementara nama Allah itu adalah al-husna. Makna dari al-husna adalah nama yang sampai pada puncaknya kesempurnaan. Dari sisi mana? Dari sisi, ya, setiap nama Allah itu pasti mengandung suatu sifat yang sempurna, yang tidak ada aib sedikit pun. Nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih terperinci di babnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan makna dari anna dahru ay uqallibul laila wan nahar. Maknanya adalah Allah lah yang membolak-balikan malam dan siang, yang mengatur masa. Di dalam riwayat yang lain, la tasubud dahra, ya janganlah kalian mencela masa. Ini adalah larangan, dan larangan menunjukkan keharaman. Kemudian Allah menjelaskan alasannya, fa innallahu ad-dahru. Karena sesungguhnya Allah adalah ad-dahru, maknanya Allah lah yang mengatur masa. Faedah hadis dan ayat sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Ihanatul Mustafid, yang pertama adalah haramnya mencela masa. Dan mencela masa keharamannya ada dua macam sebagaimana yang tadi kita jelaskan, yang mencela, ya, jika dia meyakini bahwasanya masa tersebut adalah fa'il yang menciptakan kejadian tersebut, itu adalah syirkun akbar. Adapun jika dia meyakini bahwasanya Allah lah fa'ilnya yang menciptakan kejadian tersebut, akan tetapi dia menisbatkan celaan kepada masa, maka ini hukumnya adalah syirkun asghar. Beliau mengatakan fahada aidun muharram wa yu'tabaru minasyirkil asghar, kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan termasuk dari syirik asghar, yaitu syirik di dalam alfat, wa yu'tabaru minasyirki fil alfat, kata beliau. Maka yang seperti ini, ya, mencela masa termasuk dari kesyirikan di dalam alfat, kata-kata. Kemudian faedah yang kedua, sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terganggu, ya, dengan sebagian perkataan atau perbuatan hamba-hambanya yang jelek, akan tetapi hal tersebut tidak melazimkan kemudaratan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tersebut dijelaskan pula bahwasanya makna dari bahwasanya Allah ad-dahru, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur, yang menjalani kejadian-kejadian terkait dengan masa. Kemudian, ya akhi, sebagaimana haramnya mencela masa atau waktu, maka begitu pula haramnya bagi kita untuk mencela angin. Yang mana hal ini pun dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid, itu pada bab yang ke-58. Karena pembahasannya sama, maka kita langsung loncat ke bab yang ke-58. Karena hakikatnya pembahasannya sama. Yang diberikan judul oleh beliau, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu babu an-nahi an sabir rih. Bab larangan mencela rih. Bab larangan mencela angin. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, hadal bab, kata beliau, bab ini sejenis dengan bab-bab sebelumnya, yaitu bab mencela masa. Kemudian juga bab wa nahyu anit tanjim, ya, semisal juga dengan tanjim, ilmu perbintangan. Kemudian semisal juga dengan perkataan lau, yang ini belum kita jelaskan, ya, seandainya, dan yang semisalnya. Mengapa disamakan semisal? Karena bab-bab tersebut di dalamnya ada unsur menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Ya, seseorang yang mencela angin berarti dia menyandarkan suatu kejadian terhadap angin, atau dia memuji angin misalnya, sebagaimana tafsirannya Ibnu Abbas Di antara salah satu bentuk menjadikan tandingan adalah seorang mengatakan apa? Ya, ini berkat nahkoda yang bagus, yang cerdik, dan angin yang bagus. Nah, di dalam perkataan ini ada unsur dia menyandarkan nikmat kebaikan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan ilmu tanjim. Ya, ya mereka menyandarkan kejadian-kejadian dengan apa? Dengan bintang. Kemudian juga dengan perkataan lau. Lau juga di dalamnya ada unsur menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Laulah fulan, seandainya tidak ada fulan, tentu saya akan binasa. Berarti dia menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang seperti ini, fa innahu manhiyun anhu, semuanya adalah dilarang. Karena semua perkara seluruhnya adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang mengaturnya, maka wajib bagi kita untuk menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan mencela masa dan juga dengan mencela angin ataupun yang semisalnya. Adapun hukum mencela angin, ya, sama dengan hukum mencela masa. Seseorang tatkala main bulu tangkis sudah pengen nyemes, tiba-tiba tertiup angin, sial, kurang ajar angin. Ya. Hakikatnya kan dia mencela Allah, ya. Ya, orang yang seperti ini walaupun dia tidak diiringi keyakinan, ya, dia mencela Allah Subhanahu Wa Taala, maka terjerumuslah dia ke dalam kesirikan. Dan siriknya adalah sirik asghar, sirik di dalam lafaz. Tapi kalau dia memiliki keyakinan bahwasanya yang menciptakan kejadian tersebut adalah anginnya, maka yang demikian ini syirkun akbar, adalah syirik akbar, dan syiriknya adalah syirik di dalam rububiyah. Ya, jika dia memiliki keyakinan angin inilah yang dia bertiup dengan sendirinya, maka hukumnya adalah syirik akbar. Berarti dia telah menjadikan pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil yang dibawakan oleh Sesoleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An Ubay, dari Ubay radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubur riha, janganlah kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma tukrihuna au takrahuna, jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci terkait dengan angin, fakulu, maka katakanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhiri, ya Allah, kami meminta kepada kamu dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa-apa yang ada di dalamnya, wa khairi ma umirtabihi, dan kebaikan apa-apa yang kau perintahkan dari angin yang kau hembuskan. Wa nu'udzu bika, dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini, dan dari kejelekan apa-apa yang berada di dalam angin, dan dari kejelekan apa yang telah engkau perintahkan. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasaburri, menunjukkan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap larangan menunjukkan akan keharaman. Ya. Jadi jelas dalil yang mulia ini menunjukkan akan haramnya bagi kita untuk mencela rih. Karena hakikatnya seseorang yang mencela rih, hakikatnya dia adalah mencela Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana penjelasan yang tadi Anda jelaskan. Karena rih ini juga termasuk dari makhluk yang dia Allah ciptakan tanpa memiliki ikhtiar, irada, kudrah. Sehingga hakikatnya tatkala seorang dia mencela, ya, mencela masa, mencela angin, hakikatnya dia adalah mencela Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian sebagaimana faedah yang diberikan oleh Ustaz Abu Isa tatkala kajian Kitab Tauhid di Jamiul Rahman, ya, begitu pula, ya, untuk hati-hatinya bagi kita, kata beliau, ya, tidak boleh, atau untuk hati-hatinya jangan sampai kita mencela makhluk hidup yang dia sifatnya seperti rih atau masa, ya, tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki akal, seperti mencela apa, kucing, kata Ustaz, ya, dasar kucing kurang ajar misalnya. Ini sebaiknya seperti ini apa, dijauhkan. Sebaiknya kata beliau dijauhkan. Karena khawatir kalau kita mencela kucing, kita mencela sang penciptanya. Karena kucing tidak memiliki akal. Dia hanya diberikan naluri oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beda dengan perbuatan manusia. Di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Ya. Kalau apa yang dilakukan oleh manusia dari ketaatan ataupun perbuatan maksiat, maka boleh kita nisbatkan kepada mereka, kepada manusia, kepada kita. Ya. Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan, Allah berikan ikhtiar, ya, memiliki sifat untuk bisa memilih, Allah berikan akal, Allah berikan masiah, Allah berikan dia kehendak, Allah berikan dia kudrah. Oleh karena itulah manusia itu terkadang diberikan pahala jika melakukan suatu kebaikan, dan terkadang diberikan apa? Dosa, dia berdosa, diikop oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melakukan apa? Kemaksiatan. Kenapa? Karena manusia makhluk yang Allah ciptakan yang dia memiliki ikhtiar, dia memiliki masiah, irada, dan dia memiliki kudrah. Tidak bisa seorang yang dia berdalil terhadap takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan. Tidak bisa. Ya. Perbuatan hamba ini dinisbatkan kepada hamba. Perbuatannya. Adapun takdir, dia melakukan seperti itu, ya kita idofakan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan, kalau ada seorang ditakdirkan dia kafir, dia musyrik, ya kita yakin ini adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan dia melakukan kesyirikan, kita nisbatkan kepada dia. Fiilnya kita sandarkan kepada manusia, adapun qadarnya, takdirnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia Allah berikan ikhtiar, pilihan, Allah berikan kehendak, ya, dan Allah berikan dia kudrah untuk melakukan sesuatu. Allah tidak bisa disalahkan. Ya Allah menjelaskan, wahai manusia, ini loh jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Ini amalan-amalan yang menuju surga, ini amalan-amalan yang menuju neraka. Silakan Anda pilih. Anda sudah paham ini jalan menuju surga, ini menuju neraka. Kalau ada manusia, dia jalan menuju surga, ya, atau dia jalan menuju neraka, salah siapa? Salah dia, kenapa milih jalan menuju neraka? Jadi kalau perbuatan manusia terkait dengan maksiat ataupun terkait dengan ketaatan, perbuatannya kita sandarkan kepada manusia. Adapun rih, angin ataupun masa, dia adalah makhluk yang tidak memiliki iroda, tidak memiliki ikhtiar. Maka apabila ada seseorang yang dia mencela masa atau mencela angin atau mencela hujan, maka hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah hadis yang pertama adalah larangan untuk mencela angin. Karena demikian itu dapat mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian dalam hadis ini pun ada suatu faedah yang sangat besar bagi kita, yaitu tatkala kita mendapatkan suatu musibah, ya hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Ya, sebagaimana ya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya apabila kita melihat sesuatu yang buruk dari angin, ya angin yang kencang ataupun yang semisalnya, maka hendaklah kita langsung kembali bertobat, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada suatu faedah yang sangat bagus yang diberikan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan fal wajib ala du'at, dan ini sering sekali ditegaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafis. Beliau selalu mengulang-ulang, ya wajib bagi setiap dai untuk memperhatikan perkara ini. Ya, perkara masalah tauhid, perkataan-perkataan kesyirikan, ya diperingatkan manusia, kita peringatkan manusia dari perbuatan-perbuatan kesyirikan dan menjelaskan kepada manusia, menyuruh manusia kepada tauhid. Ya. Seorang manusia yang dia menjelaskan akidah yang sahiha dengan cara yang sahiha, bisa jadi dengan penjelasan dia, ya, bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada suatu kaum. Akan tapi misalnya kalau ada banyak dai, ya, tapi dia dakwahnya tidak benar, tidak dilandasi sebagaimana dakwahnya para rasul dan nabi, para nabi dan rasul yang mendakwakan tauhidnya yang mendakwahkan dakwahnya di atas tauhid, maka kita dapatkan kata beliau, banyak para dai, banyak para yayasan-yayasan dakwah yang mereka berdakwah, tapi kenyataannya apa? Asyaru yazidu. Kejelekan semakin bertambah. Kemudian kesirikan semakin tersebar. Percuma. Seorang da'i yang ikhlas, yang benar-benar dia berdakwah di atas tauhid sesuai dengan manhaj Rasulullah, seorang da'i lebih baik daripada 1000 da'i yang dia ya berdakwah tidak didasari di atas manhajnya para nabi dan rasul. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang ke-46, yaitu at-tasammi bi qada'il qudati wa nahwihi. Larangan menamakan dengan al-qadi, al-qudati dan yang semisalnya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi, dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan UTS besok, mulai dari bab tentang penghalalan dan pengharaman sampai bab terakhir yang kita bahas. Ya, dari penghalalan dan pengharaman sampai bab yang terakhir kita bahas. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.